Sony itu nyebut cinta kuring amanina angkang kahala sekarang. Ngejar keanginan cintangan ukur selira cinta kurindu ayuna masih kawas anu bahala selira kuring cinta warik aya gentosna asi urang bayang-bayang bosan ni aduh susah hilang. Nah, anu mana bosan kita nak dia siap. Ini paling dia mau, ini juga. Ayah.